Dan kita lihat halaman 33. Baik. Ini sebenarnya pelajarannya adalah tentang hamzah wasal juga, ya. Hamzah wasal, kalau kita mengawali bacaan dari hamzah wasal pada fi'il, tadi sudah kita sebutkan kaidahnya. Kalau fi'il tadi huruf ketiganya adalah dhammah, bacalah dengan dhammah. Kalau bukan dhammah, bacalah kasrah. Coba kita baca sekarang halaman 33, ini juga tentang hamzah wasal. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني Jadi ini sebenarnya apa? Satu ayat, akan tapi memang kita wakufkan pada kalimat-kalimat tertentu, ya. Kemudian pada baris berikutnya kita ulang satu atau dua kata sebelumnya yang tadi kita wakufkan, ya. Nah, aruni mada khalaqu minal ardi am lahum syirk. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب Silakan diperhatikan. Jadi tanda waqaf sila tidak kita pergunakan. Ya, ini kita langsung menyambungkan kata as-samawati dengan kalimat yang setelah tanda waqaf. Ti setelah itu apa? Hamzah sukun. Ya, tik. Ya, tik. Hamzah wasolnya tidak dibaca. Alifnya tidak kita baca. Dilompati. Kita ulang. أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب Nah, tentu kita akan mengulang bacaan dari ائتوني tadi. Nah, lihat baris keempat. Ini berarti kita sedang atau akan membaca, mengawali bacaan dengan kalimat yang awalnya ada alif atau hamzah wasal. Baik. Hamzahnya kita akan baca apa? Kasrah atau dhammah? Dhammah atau kasrah? Ya, kalau kita lihat huruf ketiga memang dhammah. Ya. Tapi dhammah ini bukan dhammah asli. Ya, bukan dhammah asli. Ya. Yani pada asalnya kasrah taknya itu. Iktiu. Iktiu. Namun karena menyesuaikan wawu akhirnya di dhammah. Mafhum? Jadi asalnya apa? Iktiu. Iktiu. Ya. Ini kan tidak serasi. Kasrah kok setelahnya dhammah. Kasrah kok setelahnya wawu, afwan. Jadi ini kasrah menyesuaikan wawu akhirnya kasrahnya diganti harokat dhamma. Itu. Ya, jadi tetap hamzanya di kasrah karena melihat asal muasalnya adalah kasrah. Nah, kenapa jadi dhamma? Menyesuaikan wawu. Baik. Jadi kita baca bagaimana? Itu. Ya, yang jelas bukan utu. Namun yang kedua, sekarang kita sudah tahu bahwa hamzah dibaca kasrah. Yang kedua, ternyata lisanul Arab, lisan bangsa Arab, tidak terbiasa membaca menggabungkan dua hamzah, sehingga tidak kita dapati, ya, suara seperti ini, i atau u atau a, tidak ada dalam bacaan apa, bacaan Arabi. Tidak ada kalimat atau suara seperti tadi, i atau a atau u. Kalau kita mungkin biasa. Namun lisanul Arab tidak seperti itu. Sehingga hamzah tadi diganti apa? Huruf mat yang sesuai harokat hamzah yang pertama. I menjadi apa? I. A menjadi A. U menjadi U. Ya. Kata Adam kalau dilihat riwayat atau sejarahnya itu ya secara sorof ya mestinya apa? Adam. Kalimat amana juga asalnya aman, namun dibaca aman. Kalimat iman asalnya iman. Nah, sehingga yang kedua, selain tadi kita sudah menentukan harokat hamzahnya yaitu di kasrah, yang kedua hamzah yang kedua yang sukun diganti menjadi ya. Ituni bi kitabim min qabli hadha aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin. Baca. Ituni bi kitabim min qabli hadha aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin. Nah, kemudian juga dalam surat Yusuf. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum. Baca. Kemudian tentu kalau kita berhenti pada bi akhil lakum, kita akan mengulang dari kalimat iduni. Nah, pada baris kedua kita ulang lagi. Nah, sama tadi cara membacanya adalah dengan mengkasrah hamzah yang pertama, mengganti hamzah sukun dengan ya. Ituni bi akhil lakum min abikum ala tarawun. Ituni bi akhil lakum min abikum ala tarawun. Kita ulang dari ala tarawun. Ala tarawna anni ufil kayla wa ana khairul munzilin. Ya, kalimat ana di sini dibaca pendek nanya. Nanti insyaallah akan kita sebutkan pelajarannya. Wa ana khairul munzilin.